Nah, waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Ya, persilakan jika ada yang ingin menanyakan sesuatu. Ya. Perbedaan rukun dengan syarat. Nah, rukun itu kita bisa mengatakan empat anggota wudu itu rukun. Itu rukun itu. Nah, jika ada satu rukun tidak terpenuhi, yakni ada satu anggota wudu yang tidak dibas, yang tidak dibasuh, ya, jika kepala tidak diusap, maka tidak sah. Nah, adapun syarat ya seperti kesinambungan, ya, tertib persyaratkan. Nah, pada sholat itu syarat misalkan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, itu syarat sahnya sholat. Nah, menghadap ke kiblat, sholat pada waktunya. Jika sholat sebelum masuk waktu, tidak memenuhi syarat. Jika sholat setelah waktu lewat tanpa udur, ya, atau tanpa tuntunan syar'i, karena jamak takhir misalnya, maka tidak sah, itu syarat. Adapun rukun itu yang memang itu penyusunnya ibadah itu. Inti-inti yang menyusun ibadah itu. Rukun-rukunnya kan berarti inti-intinya yang menyusunnya. Nah, yang tidak terpisah darinya. Seperti niat, takbiratul ihram. Ya kan? Baca Al-Fatihah bagi imam sholat berjamaah dan bagi orang yang sholat sendiri. Dan bagi orang yang sholat sendiri. Itu rukun. Baca Al-Fatihah bagi imam sholat berjamaah dan bagi orang yang sholat sendiri. Rukun. Dan seterusnya. Salam, rukun. Yaitu inti-inti penyusunnya sholat. Inti-inti yang menyusun ya sholat itu. Jika inti-inti tidak di rukun ini tidak ada, berarti dianggap sholat itu tidak ada. Tidak sah. Wudu misalkan tadi. Empat anggota wudu kan intinya itu penyusunnya. Jika itu tidak terpenuhi, ya berarti tidak sah. Bisa ada gambaran ya. Nah, kami tadi mengatakan Al-Fatihah rukun jika jadi imam atau sholat sendiri, karena jika makmum baca Al-Fatihah yang terkuat, ada khilaf ya, yang terkuat hukumnya hanya wajib, bukan rukun. Hukumnya hanya wajib. Baik sholat jahriyah maghrib, isya, subuh yang imam menjaharkan bacaan, maupun sholat sirria yang imam membaca secara sir, sholat duhur, sholat asar. Ya. Ya, hukumnya hanya wajib. Wajib artinya apa? Dimaafkan apabila ada udur. Apabila lupa baca Al-Fatihah di belakang imam, lagi makmum ini, kurang khusyuk misalkan, terus lupa baca Al-Fatihah, ya, sholatnya tetap sah. Nah, jika dia tidak masbuk, tidak perlu sujud. Adapun jika dia masbuk, yakni imam salam, dia masih harus menambah satu misalnya atau dua karena dia masbuk, yakni ketinggalan beberapa rakaat. Sementara tadi sempat dia lupa baca Al-Fatihah, maka dia wajib sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum salam. Nah, ketika dia sudah sholat sendiri tadi, menyempurnakan, dia sujud sahwi sebelum salam, karena ada kekurangan perkara wajib dalam sholatnya lantaran lupa. Sepertinya lupa tasyahud awal. Nah, begitu pula jika tidak tahu hukum, dimaafkan baca Al-Fatihah jika tidak dibaca karena tidak tahu hukum. Nah, hukumnya hanya wajib. Dalil yang menunjukkan bahwa wajib bagi makmum dan tidak sampai pada tingkatan rukun, dalilnya hadis Abu Bakrah riwayat Al-Bukhari, ketika dia terlambat sholat, ya, tapi terlambatnya hanya mendapati Nabi Alaihissalam dalam keadaan sedang ruku. Jadi dia masuk masjid, Nabi sedang ruku, ya. Kemudian dia ikut ruku. Dia di situ mempercepat langkahnya, bergegas. Nah, dan dia ruku, ya. Dia ruku masih sempat mendapati Nabi. Nah, dia ruku sebelum masuk shaf. Nah, maka Nabi menegur dia, ya, menegur dia agar jangan diulangi cara itu, maksudnya memburu gitu. Ini yang ditegur, tapi Nabi tidak menegur dia yang lainnya. Dan di riwayat itu tidak disebutkan bahwa Abu Bakrah menambah satu rakaat. Artinya ketika dia dapat ruku bersama Nabi dianggap dapat satu rakaat. Ini dalilnya. Dan ini pendapat jumhur. Jika sempat ruku bersama imam dianggap dapat. Jadi tidak dianggap masbuk. Padahal dia tidak sempat baca Al-Fatihah. Ya kan? Karena dia takbiratul ihram kemudian ruku. Nah, ini juga kami ingin ingatkan. Jadi caranya jika kita masbuk, jika kita tidak dari awal, imam sudah ruku misalnya, kita baru datang. Bagaimana caranya bergabung dengan imam? Tetap harus takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Jika ada orang misalkan langsung tidak takbiratul ihram, langsung saja takbir sambil bergerak begitu, untuk itu tidak sah salatnya, karena takbiratul ihram rukun. Tadi sudah disebutkan, takbiratul ihram rukun. Rukun tidak boleh ditinggalkan, soalnya tidak dimaafkan sama sekali. Lupa, tidak tahu, hukum tidak sah. Jadi tetap berdiri takbiratul ihram. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Selesai? Jangan bersedekap. Bersedekap itu gerakan berdiri. Jangan. Selesai takbir, langsung bergerak sambil bertakbir untuk ruku. Allahu Akbar, untuk menyusul imam ruku. Begitu caranya. Dan ini dianggap dapat satu rakaat meskipun tidak sempat baca Al-Fatihah seperti hadis Abu Bakrah. Kenapa dimaafkan tidak sempat baca Al-Fatihah tetapi dianggap dapat? Kenapa dimaafkan? Karena udzur. Apa udzurnya? Karena dia tidak mungkin menyelisih imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi, kata Nabi, hanyalah imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Jika dia takbiratul ihram kemudian berdiri, baca Al-Fatihah padahal imamnya ruku, berarti dia menyelisih imam. Tidak boleh menyelisih imam, haram. Wajib mengikuti imam. Nah, sehingga di sini berbenturan dua kewajiban. Kewajiban baca Al-Fatihah dan kewajiban mengikuti imam. Ketika dimaafkan dianggap gugur kewajiban baca Al-Fatihah karena kewajiban mengikuti imam ruku, ini menunjukkan bukan rukun. Nah, sebabnya jika kita masbuk, sebenarnya itu bukan waktunya kita tahiyat, ya kan? Contohnya imam sudah rakaat kedua, kita baru masuk, berarti kita rakaat pertama. Imam nanti tentunya tasyahud awal. Kita kan baru rakaat pertama, harusnya kita berdiri. Bolehkah kita berdiri meninggalkan imam? Kita harus ikut tasyahud. Ikut tasyahud bersama imam karena kita wajib mengikuti imam. Rakaat ketiganya imam, dia akan berdiri kan? Iya. Sementara kita harusnya tasyahud awal, tapi kita harus berdiri, tidak mungkin kita dulu tasyahud imam kita berdiri. Gugur di sini kewajiban tasyahud awal karena hukumnya hanya wajib, termaafkan demi mengikuti imam. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada yang lain? Jika masih ada. Tolong. Salam. Dimaafkan ya. Yang kita bahas tadi itu yakni apabila dia tidak tahu misalnya. Dia sebenarnya ketika wudu baru lihat. Ya. Adapun jika seperti itu berarti kan ada unsur kesengajaan. Dia dia sudah tahu tapi dia harusnya ketika sebelum wudu harus dihilangkan dulu. Tapi ini sengaja disimpan setelah sampai di ketika wudu sampai di situ baru kemudian dia sibuk. Nah, sepertinya enggak bisa kalau seperti ini. Bukan udzur. Jadi yang menjadi udzur tadi karena dia tidak tahu sebelumnya, atau mungkin tahu sebelumnya tapi lupa, kan bisa saja begitu. Sudah berniat mau dibersihkan tapi lupa, pas wudu baru ingat lagi misalkan. Nah, yang jadi itu bisa jadi udzur. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Tafadhal. Nggak. Yang penting kita imam masih ruku dan kita sempat ruku. Jadi ketika kita sudah sampai pada ruku sempurna, imamnya masih ruku. Adapun jika kita baru saja sampai, imamnya juga sudah bangkit. Wah, ini tidak dapat. Nah, dan ini hati-hati. Kita begini, dia begini. Nah, nggak dapat kan? Jadi sempat ruku bersama imam maksudnya. Sempat ruku bersama imam. Nah. Adapun bacaan sampai 3 kali itu kan mustahab. Yang adapun baca subhana rabbiyal azim 1 kali ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Asy-Syafi'i dan jumhur mengatakan mustahab. Zikir ruku, zikir sujud itu hanya mustahab menurut Asy-Syafi'i dan jumhur. Adapun Imam Ahmad mewajibkan. Nah. Tapi yang jelas kan di antara rukun kan tuma'ninah. Tuma'ninah itu menenangkan, yang penting tenang seminimal mungkin sudah tuma'ninah. Meskipun belum sempat, jadi sudah sempat tuma'ninah gitu, dapat belum tuntas dikirnya misalnya imamnya sudah berdiri tapi sudah sempat. Tapi sebenarnya tuma'nina dengan subhana rabbiyal azim itu selisihnya sedikit sekali ya. Kan subhana rabbiyal azim itu kan ringkas sekali. Subhana rabbiyal azim kan ringkas sekali. Jadi hampir sama. Karena sebagian ulama mengatakan ukuran tuma'nina bagi pada mazhab Hambali yang mewajibkan subhana rabbiyal azim, ukuran tuma'ninanya sebagian mereka Ibn Uhaymin diantaranya mengatakan ukuran tuma'ninanya adalah baca subhana rabbiyal azim 1 kali. Itu tuma'ninanya ukurannya. Selisih. Ya bacaan dia salah. Tidak terburu-buru. Nah, subhanallah rabbil azim. Tapi juga bukan bacaan orang yang mengeja. Subhanallah rabbil azim. Ya kan lama. Subhanallah rabbil azim. Maka sudah. Subhanallah rabbil azim. Nah, yang jelas tuma'nina lah. Nah, ada pun pribadi terakhir, pembahasan terakhir cenderung ke mazhab Asy-Syafi'i. Jumhur bahwa zikir itu hanya mustahab. Masalahnya memang hadis yang jelas-jelas menunjukkan wajib itu hadisnya dhaif. Nah, hadisnya dhaif. Nah, cenderung ke pendapat Asy-Syafi'i dan jumhur bahwa itu hanya mustahab. Nah. Tapi pembahasan ketika kita mengatakan wajib atau mustahab, ketika kita akan mengatakan mustahab itu bukan berarti untuk ditinggalkan. Nah, bukan berarti karena mustahab tidak wajib ya sudah, enggak usah diamalkan, bukan begitu. Ini terkait dengan konsekuensi-konsekuensi hukum. Nah, karena jika misalnya itu wajib dan kita lupa baca zikir ruku, berarti kan sujud sahwi seperti hanya lupa tasyahud awal. Tasyahud awal kan wajib. Nabi kan sujud sahwi ketika lupa tasyahud awal. Jika kita mengatakan zikir ruku, zikir sujud wajib dan kita lupa, berarti kita wajib sujud sahwi. Adapun jika kita mengatakan hanya mustahab, tidak wajib sujud sahwi. Konsekuensi hukumnya aja. Adapun bukan berarti mustahab kemudiannya dah enggak usah dibaca, bukan begitu maksudnya. Nah, bahkan afdalnya berapa kali? 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam.